Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang pernah bisa menaklukkan penjajah hanya dengan bambu runcing, bangsa yang bertahan 350 tahun dalam jajahan tapi gak pernah menyerah. Kita ini, nenek moyang kita itu pejuang loh teman-teman. Sehingga jangan sampai kita kehilangan darah dan gen pejuang itu dalam diri kita. Tetap melanjutkan perjuangan walaupun dengan model yang berbeda. Buat saya, orang yang keren itu bukan orang yang banyak komen, bukan orang yang mengkritisi orang lain. Orang yang keren itu orang yang fokus dengan karyanya. Ayo kita berkarya. Masing-masing kita punya potensi. Saya sebagai ustadz, ya saya berkarya lewat dakwah. Teman-teman ada yang misalnya anak sains, berkarya dengan penemuan-penemuan yang ilmiah. Teman-teman ada yang pengusaha, berkarya dengan finansialnya untuk membantu orang lain. Teman-teman apapun, berkarya dengan karya-karya yang membangun dan positif, sehingga insya Allah kita menjadi pejuang-pejuang warisan nenek moyang kita dengan konsep yang baru. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kata-kata yang keliru. Barakallah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Baik dosa kami kepada-Mu ya Allah, dosa kami kepada orang tua, dosa kami kepada pasangan, dosa kami kepada keluarga, dosa kami kepada tetangga, dosa kami kepada orang yang tidak kami kenal tetapi kami sakiti. Ya Allah, pahamkan kami agama sebagaimana Engkau pahamkan Nabi-Mu. Ya Allah, indahkanlah akhlak kami setiap kali bertambah ilmu kami. Jangan Engkau biarkan ilmu kami hanya sekedar wawasan yang mengisi ruang di dalam pikiran kami, tetapi tidak memperbaiki akhlak kami, tidak menambah iman kami. Ya Allah, setiap bertambah ilmu dan wawasan kami, tambahkanlah keyakinan kami kepada-Mu. Tambahkanlah kemuliaan akhlak kami kepada sesama manusia. Ya Allah, afriq alaina sabra, limpahkanlah untuk kami kesabaran, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak menyakiti orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Rabbana, ilhamkan kepada kami satu kebaikan yang itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah kami orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada sesama, bukan yang paling banyak menyusahkan orang-orang di sekitar kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah petunjuk kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Jadikanlah pemuda-pemuda Islam di Indonesia adalah pemuda-pemuda harapan, pemuda-pemuda terbaik, sebagaimana Engkau mengubah pemuda-pemuda Muhajirin dan Ansar menjadi generasi terbaik. Ya Allah, bantu saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami di Suriah, saudara-saudara kami di Rohingya. Maafkan kami ya Allah yang belum mampu menolong mereka, belum mampu membantu mereka sesuai dengan hak-hak mereka. Maafkan kami ya Allah yang baru bisa hanya mendoakan mereka dari jauh. Maafkan kami ya Allah yang baru bisa berdonasi dengan sedikit harta untuk mereka. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami bangsa Indonesia benar-benar bisa memberikan pertolongan dan bantuan yang lebih dari sekedar donasi, sebagaimana Nabi dan para sahabat, orang-orang Ansar menolong orang-orang Muhajirin pada masa itu. Ya Allah, ya Rabbana, berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, dan berilah taufik-Mu kepada ulama-ulama kami. Janganlah Engkau biarkan kami berselisih dengan ulama kami sendiri, ya Allah. Karena tidak ada kebaikan dalam perselisihan antara umat dengan ulama-Nya, sebagaimana perselisihan antara umat dengan Nabi-Nya. Berilah, ilhamkan ke dalam hati kami ketaatan, ketaatan kepada Engkau, ketaatan kepada ulama sebagai pewaris Nabi-Mu. Ya Allah, hilangkanlah kesombongan dari hati kami. Hilangkanlah penyakit-penyakit yang ada dan bersarang di dalam hati kami. Karena hanya itu yang membuat akhlak kami buruk. Dan itu juga yang membuat kehidupan kami tidak nyaman. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah kami dalam segala masalah kami, ya Allah. Siapakah lagi yang bisa menolong hamba-hambanya selain Engkau? Kami yakin kepada kekuasaan-Mu. Kami yakin kepada kemurahan-Mu. Kami yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu, ya Allah. Tolonglah kami. Bantu kami, ya Allah. Kuatkan dan istiqomahkan hati kami di jalan-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan hati kami melenceng kepada kesesatan yang telah kami tinggalkan. Jangan biarkan hati kami menjauh dari Engkau, ya Allah. Jangan tutup hati kami karena dosa-dosa, ya Allah. Bukakanlah hati kami. Bukakanlah hati kami, ya Allah. Dan tutuplah aurat kami. Rabbana, atina min ladunka rahmah. Wahyi' lana min amrina rasyada. Waj'al lana min kulli dhiqin makhraja. Wa min kulli hammin faraja. Wa min kulli usri yusra. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup kami. Bimbing kami dalam setiap langkah kaki kami. Bimbing kami dalam setiap berfikir kami. Bimbing kami dalam setiap merasa kami, ya Allah. Jangan biarkan kami kebingungan sehingga tersesat, sementara Engkau Maha Pemberi petunjuk. Alam yajidka yatiman fa'awa, maka berikanlah kami kecukupan. Wa wajadaka dhallan fahada, beri kami petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'agna, beri kami sesuatu yang membuat kami nyaman, ya Allah. Rabbana, beri kami husnul khatimah di akhir hayat kami, ya Allah. Betapa ruginya orang yang menghabiskan usianya dengan amal solih, tetapi menutupnya dengan sebuah dosa. Betapa beruntungnya orang yang sepanjang hidupnya berbuat dosa, tetapi menutupnya dengan taubat. Jadikanlah akhir hayat kami akhir yang indah. Jadikanlah akhir hayat kami akhir yang lisan kami basah dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan bahwa kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami ingin meneruskan perjuangan beliau, perjuangan dakwahnya yang dibingkai dengan akhlak yang mulia. Ya Rabbana, menangkanlah agama Islam, agama-Mu, ya Allah. Karena kami yakin segala kebaikan ada di dalam agama-Mu ini, ya Allah. Nilai dari keadilan sempurna di dalam agama-Mu. Nilai dari akhlak sempurna adanya di dalam agama-Mu. Kami yakin jika Engkau menangkan agama-Mu, itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang jika dia eksis, maka akan jadi kebaikan buat yang lain. Tapi jika dia tertindas, maka seluruh alam dalam kezaliman. Maka menangkanlah Islam, ya Allah. Karena kemenangan Islam artinya kemenangan tentang kemanusiaan. Kemenangan Islam berarti kemenangan tentang keadilan. Kemenangan Islam berarti kemenangan tentang persamaan. Kemenangan Islam adalah kemenangan akhlak. Maka menangkanlah agama-Mu, ya Allah. Sebagaimana Engkau memenangkannya di zaman Rasul dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Engkau menangkan di zaman para khulafa'ur rasyidin sehingga tidak ada orang yang lapar, tidak ada orang yang dipaksa, tidak ada orang yang ditindas. Kami yakin itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.